Dengarkanlah hatiku mulai bicara tentang gentingnya hubungan kita yang tak jelas arah dan tujuannya dan tak tahu mau dibawa kemana. Banyak diam tak mau bicara. Di hatiku di sini, tatap mata ini, kita bicara dari hati ke hati. Jika memang tak lagi bisa cinta ini ku pertahankan, lekaslah engkau jelaskan. Sikapmu sungguh membingungkan hati. Jika kau inginkan aku pergi, aku siap jika harus angkat kaki. Cobalah sayang berpikir dewasa, kita harus menahi hubungan kita. Jujur dan katakan ada apa, lalu kita cari jalan ke lekaslah engkau jelaskan. Katakan sayang, mengapa begini? Sikapmu sungguh membingungkan hati. Jika kau inginkan aku pergi, aku siap jika harus angkat kaki. Cobalah sayang berpikir dewasa, kita harus menahi hubungan kita. Jujur dan katakan ada apa, lalu kita cari jalan keluarnya. Katakan sayang, mengapa begini? Sikapmu sungguh membingungkan hati. Jika kau inginkan aku